Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan salah satu faktor yang bisa membuat calon independen menjadi kuda hitam hingga mampu lolos ke putaran kedua Pilgub DKI Jakarta adalah adanya basis dukungan dari massa yang mencari calon alternatif non-parpol serta siap memberikan kartu identitasnya untuk dikumpulkan sebagai bagian dari dukungan awal agar calon yang dijagokannya bisa memenuhi prasyarat minimal, yaitu dukungan lebih dari 400 ribu penduduk. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah model dukungan awal kepada calon independen memang efektif menyaingi pola-pola lama dengan meminta dukungan tokoh masyarakat misalnya? Pola ini yang seringkali tidak dihitung, ya. Orang menggunakan jalur tradisional misalnya ke ulama. Di Jakarta, ulamanya itu TV kok, gimana? Orang siapa yang menengok ke ulama kalau ada pengajian-pengajian sampai ribuan, puluhan ribu? Itu tidak berarti derajat tawaduk dan taklidnya itu, kesetiaan, loyalitas pada kiai itu, pada ulama itu seperti yang di desa-desa di Jawa Timur atau di Jawa Tengah gitu. Tidak, mereka umumnya senang dengerin omong materi ceramahnya aja, khotbahnya, atau mencari identitas bersama gitu. Enggak loyalitas mati seperti kiai-kiai di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Nah, sekarang itu untuk suara ya, untuk basis suara. Sekarang hitung-hitungan real nih. Kalau lihat hitung-hitungan suara real, itu yang saya lihat akan begini. Ada fragmentasi nih, pecah nih. Jadi nggak mungkin lah satu kali putaran gitu. Berat. Untuk calon manapun ini berat. Nah, basisnya Faisal Basri dan PDIP nanti ini akan pecah ini. Terus PKS banyak yang ngambek gitu. Terus semua menjadi bola liar voters ini. Nggak bisa diprediksi sama sekali, akibatnya merata, akibatnya harus dua putaran. Nah, kalau dua putaran, PKS akan sulit nambah. Kans yang paling besar itu PKS sama Foke. Foke bukan karena demokratnya, tapi karena sosoknya itu memang populis. Dia di bawah itu kan, meskipun orang sebel, kelas menengah sebel gitu ya, dia di bawah itu masih bisa gaul sama tukang-tukang di bawah gitu. Semua hipotetis ya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.